Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa anzalna alaika qawlan tsaqila, dan kami akan turunkan kepada engkau wahai Muhammad qawlan tsaqila, sebuah ucapan yang berat. Berarti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala seluruhnya perkaranya tidak mudah. Menunjukkan bahwa agama Islam semuanya itu tidak ada perkara yang remeh. Semuanya perkara yang penting. Semuanya perkara yang akhirnya bisa berimbas kepada ujung dari nasib kita masing-masing. Entah ujung nasib kita ini surga, dan kita berharap semuanya mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai penghuni surganya, atau sebaliknya wal'iyadzu billah, ujung nasib kita ini neraka. Qaulan tsaqila, ucapan yang berat, berarti wahyu. Agama Islam ini semuanya menunjukkan bahwa tidak ada dalam agama ini perkara penting, ini perkara tidak penting. Akan datang nanti insyaallah bersama kita, mungkin sebagian orang menganggap remeh topik yang akan kita bahas, ya. Namun pada hakikatnya tidak ada dalam agama Islam ini perkara yang remeh. Memang betul suatu perkara yang penting ini bertingkat-tingkat. Ada sesuatu yang pentingnya ini nomor satu, ada yang di bawahnya, dan yang berikutnya, dan yang berikutnya. Namun semuanya itu perkara yang penting, tidak ada perkara yang remeh dalam agama Islam. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara tersebut yang terkadang sebagian dari kaum muslimin masih lalai atau bahkan tidak tahu, ya, apa yang akan kita bahas yang berkaitan dengan seputaran permasalahan tahiyatu ahli Islam. Penghormatan ahlul Islam artinya salam, ucapan salam, adab bagaimana menjawab salam, dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang berkutat dengan salam. Kalau kita berbicara tentang permasalahan salam, ini konsekuensinya bisa al-jannah, bahkan bisa an-nar. Ini yang tadi saya sebutkan, bahwa perkara yang seperti ini pun dan hal-hal yang lainnya yang datang dari agama Islam ini itu tidak mudah perkaranya, termasuk perkara salam. Ya, kalau kita serius, kita mengikuti adab-adabnya, kita mengikuti aturan dan bimbingan agama Islam, maka ini bisa menjadi sebab masuk kita ke dalam surga. Pun sebaliknya, nanti akan datang bersama kita bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam neraka dengan sebab salam. Bahkan permasalahan salam ini sendiri, ini bisa dibilang suatu permasalahan yang unik. Karena ternyata banyak kondisi yang dengan kondisi berbeda-beda tersebut menyebabkan perbedaan hukum, bahkan terkait dalam permasalahan menjawab salam. Ini semuanya ada dalam hadisnya. Nanti insya Allah akan lewat bersama kita hadis-hadis yang menyebutkan tentang perkara ini. Namun sebelum itu, satu hal saja yang menunjukkan bahwa permasalahan assalam ini permasalahan yang penting. Sabda Rasul alaihi salatu wassalam ketika menyampaikan kepada para sahabatnya, ketika dalam sholatnya para sahabatnya itu keliru mengucapkan doa, maka kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, la takulu alallah atau la takulu assalamu alallah. Terima kasih. Jangan kalian mengucapkan assalam alallah, fa innallaha huwa assalam. Mengapa kita dilarang untuk mengucapkan assalam alallah? Karena sungguhnya kata Rasul alaihi salatu wassalam, Allah itu assalam. Artinya assalam itu satu nama dari sekian banyak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau kita mengatakan assalamu alallah, ini kan doa. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri zat yang memberikan assalam keselamatan, karena beliau atau dia Allah subhanahu wa ta'ala assalam. Artinya assalam di sini yaitu salim min kulli naqsin wal aib. Selamat dari segala perkara yang jelek, perkara yang tidak layak, perkara yang aib. Ini maksud atau arti dari nama Allah As-Salam. Berarti Allah itu selamat. Berarti Allah itu maha zat yang maha sempurna. Selamat dari segala kejelekan, selamat dari segala kekurangan, selamat dari segala aib. Hal ini saja sudah menunjukkan betapa pentingnya permasalahan assalam. Tadi saya ditunjukkan tema tentang topik ini, kurang lebih judulnya kalau tidak salah adab menjawab salam, seperti itu ya. Kemudian di bawahnya disebutkan terjemahan dari sebuah hadis yang di sini ingin saya tekankan permasalahan yang tadi. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadisnya, lan tadkhulu al-jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, sesungguhnya kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian ini beriman. Dan kalian tidak akan beriman dengan iman yang sempurna, dengan iman yang bagus, sampai kalian ini saling mencintai. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan suatu hal yang apabila kalian melakukannya, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Kalau sudah kalian saling mencintai, berarti konsekuensinya tadi mendapatkan kesempurnaan iman. Kalau sudah seorang beriman, otomatis masuk ke dalam surga. Maka kemudian kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian sama kaum muslimin. Menunjukkan bahwa permasalahan salam, mengucapkan salam ini menjadi salah satu pintu dari sekian pintu-pintu yang bisa membawa seseorang, mengantarkan seseorang kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pun sebaliknya, Ini sekarang kita masih berbicara pada hukum asal. Karena tadi saya sebutkan, banyak ternyata. Salam ini hukum asalnya sesuatu yang disukai, bisa mengantarkan pada surga. Kita dianjurkan untuk memulai salam, berarti perkaranya mustahab, perkaranya sesuatu yang dicintai, disukai. Bahkan ketika menjawab salam, jumhur para ulama menyebutkan wajib untuk menjawab salam. Nanti akan datang insya Allah pembahasan lebih rincinya. Ini kita masih berkutat pada hukum ini ya, karena nanti akan datang lagi hukum. Ternyata tidak selamanya menjawab salam itu wajib, menjawab salam itu disukai, walaupun ini pada kondisi-kondisi yang diperkecualikan. Namun kita harus tahu, karena Rasulullah yang melakukannya. Nah, namun sekarang kita masih pada pembahasan hukum asal. Ya, bahwa seorang muslim itu dituntut untuk menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Dalam riwayatnya disebutkan tusallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Nah, ini juga kekeliruan sebagian kaum muslimin. Kan tadi perintahnya ketika kita ingin bisa saling mencintai, yang dengan itu kita mendapatkan keimanan, yang dengan itu kita masuk surga. Apa kata Rasulullah SAW? Sebarkan salam. Dalam riwayat ini disebutkan, engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Apalagi kita hidup di negara yang mayoritasnya kaum muslimin, tidak ada kekhawatiran atau sedikit kekhawatiran untuk kemudian kita salah mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Ya, karena memang ada larangan kita mengucapkan atau mendahului salam kepada orang-orang kafir. Kalau bahasanya di hari-hari ini oleh sebagian orang yang dianggap tokoh agama non-muslim, jangan mengatakan kafir, katanya seperti itu ya. Nah, ini sedikit keluar dari topik namun agak aneh sedikit. Alasannya di periode Mekah, ucapan kafir itu hanya berlaku di periode Mekah. Kalau di periode Madinah tidak berlaku, yang dikatakan non-muslim, seperti itu. Ya. Sehingga ketika disampaikan misalnya kepada beliaunya ini, Pak, bagaimana kemudian tentang surat Al-Kafirun, qul, katakan ya ayyuhal kafirun. Nah, wahai orang-orang kafir. Mungkin bisa dijawab oleh bapak ini surat turun pada periode Mekah. Ya betul memang. Nah, betul. Surat Al-Kafirun itu turun pada periode Mekah. Namun jangan dilupakan, Al-Quran itu banyak. Di situ banyak surat-surat yang turun di periode Madinah, yang di situ secara lantang dan jelas Allah masih mengatakan kepada orang-orang yang tidak beragama Islam sebagai orang kafir, musyrik. Di antaranya surat Al-Bayyinah. Itu turun di periode Madinah. Surat Al-Bayyinah, ya, itu turun di periode Madinah. Silakan dibuka mushaf Al-Qur'an, lihat. Di situ dijelaskan secara lantang oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir. Allah tidak mengatakan orang-orang non-muslim, tidak. Itu surat Al-Bayyinah. Dalam surat At-Taubah juga, ayat pertama dan ayat kedua. Surat At-Taubah ayat pertama dan ayat kedua. Di situ Allah secara jelas mengatakan bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Musyrikin, Allah mengatakan orang-orang musyrik. Ayat berikutnya, fasihu fil ardi arba'at ashhurin wa'alamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Dan sungguhnya Allah akan menghinakan orang-orang kafir. Nah, Allah akan hinakan orang-orang kafir. Allah tidak mengatakan Allah akan hinakan orang-orang non-muslim. Itu surat Taubah, ya, isinya tentang perkara perintah jihad. tidak ada di periode Mekah. Yang menunjukkan penyebutan kafir itu berlaku di periode Madinah. Dan surat Al-Kafirun itu tidak mansukh. Karena di periode Madinah penyebutan kafir masih ada. Kembali kepada topik, kita memang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk memulai mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Nah, ya, itu kepada orang kafir. Lah kalau kepada kaum muslimin, ternyata ya masih banyak di antara kita tidak menjalankan apa yang diwasiatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Tusallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Kita kecenderungannya hanya mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal, yang enggak kita kenal. Nah, ini tentunya suatu kekeliruan pertama. Yang berikutnya, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara salah satu bentuk keunikan juga tentang mengucapkan salam, kan hukum asalnya dalam syariat Islam ini suatu amalan yang bersifat wajib itu lebih utama dibandingkan yang sifatnya mustahab, ya kan? Seperti itu. Makanya sholat wajib ya tentunya jauh lebih utama dibandingkan sholat sunnah. Puasa Ramadan wajib ya tentunya jauh lebih utama dibandingkan puasa sunnah-sunnah yang lain. Namun khusus salam ini terbalik. Orang yang melakukannya sifatnya mustahab ini lebih afdol, lebih utama dibandingkan orang yang melakukan kewajiban. Bagaimana? Disebutkan oleh para ulama bahwa memulai salam, ya, ini hukumnya mustahab. Orang memulai salam, ini hukumnya mustahab. Namun orang yang menjawab salam, ini hukumnya wajib. Namun siapa yang lebih afdal? Orang yang memulai salam. Karena di riwayat lain disebutkan, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan dua orang ini yang lebih baik adalah yang memulai dengan salam. Ya, ini keunikan juga tentang permasalahan salam. Namun menjawab salam hukumnya wajib. Makanya kata Rasul alaihi salatu wassalam, hakul muslim alal muslim khamsun. Dalam riwayat yang ini disebutkan sittun. Kewajiban seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada lima. Di antaranya disebutkan pertama oleh Rasul alaihi salatu wassalam, raddus salam. Menjawab salam. Ya. Maka dari sini kita mengetahui menjawab salam itu hukumnya wajib. Hati-hati. Nah, hati-hati ketika kita ada orang mengucapkan salam kepada kita, kemudian kita tidak menjawabnya, hati-hati. Nah, ini bisa mengantarkan kita kepada dosa ketika kita tidak menjawab salam. Walaupun disebutkan para ulama, hukum kewajiban ini itu adalah fardu kifayah. Seseorang mengucapkan salam kepada misalnya serombongan orang, ya, maka ketika ada sebagian yang menjawab salam, selesai. Cukup mewakili yang lain yang tidak menjawab salam. Namun apabila berlaku pada satu orang atau orang per orang, karena di situ tidak ada lagi, saya ketemu dengan seseorang di jalan, orang tersebut mengucapkan salam, maka wajib, tidak ada pilihan lain karena tidak ada orang lain. Yang hanya bisa menjawab salamnya orang tersebut saya, maka wajib bagi saya untuk membalas salamnya. Ini banyak juga di antara kita yang terkadang meremehkan hal ini. Nah, padahal perkara yang wajib. Kalau sudah wajib, Ya, kalau tidak dilakukan dosa. Aktualnya, terkadang orang tidak menjawab salam, bahkan ini sering terjadi. Itu kadang atau sering seseorang itu entah laki-laki, entah perempuan, ketika satu dengan yang lainnya tidak mau menjawab salam, terkadang ada urusan permasalahan pribadi atau cekcok, ya, entah karena masalah ketersinggungan, entah karena masalah dunia, entah karena masalah beda pendapat, akhirnya tidak mau menjawab salamnya, diacuhkan. Bukan hanya salam yang tidak mau jawab, bahkan tidak mau berbicara. Ini kan sering ya, kita sering dengar dalam suatu lingkungan, misalnya ada bapak ini terkenal, sudah bapak ini lagi bermasalah dengan bapak yang lainnya, atau ibu fulana lagi ada masalah dengan ibu, gak mau ketemu, kalau ketemu gak mau mengucapkan salam, gak mau ngomong. Ini yang disebut dalam istilah syar'i hajir. Ya, ketemu gak mau ngomong, enggak mau mengucapkan salam. Ini berusaha memulai mengucapkan salam, yang ini enggak membalas, diacuhkan. Nah, ini hati-hati. Kata Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa salat layalin. Nah, tidak halal bagi seorang muslim. Artinya dia halal berarti tidak, enggak boleh bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya muslim yang lainnya. Hajar tahu ya tadi ya, enggak mau salam, disalami enggak mau menjawab, enggak mau ngomong. Enggak halal yang seperti ini bagi seorang muslim untuk melakukannya lebih dari 3 hari. Sebetulnya ini perbuatan tercela. Ketika seharusnya sesama muslim ini menjaga ukhuwah, ya, menjaga tali persaudaraan, tidak membantu syaitan untuk merenggangkan ukhuwah Islamiyah, namun dilakukan, ini kan tercela. Namun Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling paham tentang apa yang dia ciptakan, memberi toleransi. Orang terkadang hati ini memang ketika sedang disakiti, tersinggung, itu bencinya luar biasa kepada orang yang menyakiti. Maka syariat ini yang Allah turunkan dari zat yang Al-Hakim, yang maha bijaksana, memberikan rukhsah, memberikan toleransi. Ya sudah, kadang orang namanya sakit hati itu ya susah dia untuk menguasai hatinya, ya, maka diberi rukhsah, silakan sudah. Kalau pun masih sakit hati, tidak mau menjawab salam, tidak mau tegur sapa, 3 hari. Nah, ya, makanya kata tadi kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, enggak halal lebih dari 3 hari, enggak halal. Fayal takiyani wa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Kalau duanya bertemu, yang ini berpaling, yang itu berpaling, enggak mau jawab salam, enggak mau bicara. Nah, maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, fa khairuhuma, yang terbaik dari dua orang yang sedang berselisih ini, sedang cekcok ini, allazi yabda'u bisalam, yang mau memulai menyambung tali ukhuwah tanpa melihat siapa yang memulai. Wah, saya kan enggak salah, saya yang disakiti. Biar aja dia yang mulai. Enak aja, biasanya kadang gitu. Nah, ini bukan seperti ini. Lebih dari 3 hari, ya sudahlah. Toh kita ini kan, hidup kita ini kan milik Allah, bukan karena gengsi-gengsian. Harusnya ya sudah, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini prinsip seorang muslim harusnya seperti itu. Salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk lillah. Maka jangan gengsi, ikhlaskan niat lillahi ta'ala, untuk kemudian masing-masing pihak berusaha memulai salam. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan, wa man mata ala dzalik dakhala nar. Kalau dua orang ini masih saling tidak mau berbicara, tidak mau menjawab salam lebih dari 3 hari, tetap dalam kondisi seperti ini, kemudian meninggal orang tersebut, ancamannya enggak mudah, enggak ringan. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, dakhala nar, masuk neraka. Nah, ini hati-hati ya. Nah, yang terjadi banyak orang enggak mau tegur salam dengan orang lain, saudaranya sama kaum muslimin, hanya gara-gara urusan pekerjaan di kantor atau urusan rumah tangga. Di lingkungan rumah tangga anaknya terkadang biasa namanya anak-anak, namun kok orang tuanya ikut-ikutan, akhirnya enggak mau. Bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Nah, wala'iyadzubillah, kalau dia masih meninggal dalam seperti ini, ancamannya enggak ringan, masuk neraka ancamannya. Nah, maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati ya. Permasalahan salam menjawab salam ini tadi. Ketika kita beradab, surga imbalannya insyaallah. Ketika kita keliru dalam menerapkan, tidak mau, neraka. Nah, seperti itu. Sementara Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi penghormatan ucapan salam oleh orang lain, kata Allah apa? Fahayyu bi ahsana minha. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hukum asal perintah dari Allah itu wajib. Kata Allah, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah, berilah salam penghormatan dengan yang lebih baik. Makanya ketika seorang datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam apa? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nah, mengucapkannya hanya assalamualaikum, dibalas oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, waalaikumsalam wa rahmatullah. Ada lagi seorang datang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi orang ketiga, lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, waalaikum. Para sahabat yang disini ini terheran, ya Rasulullah, engkau orang pertama menjawab lebih bagus, yang kedua lebih bagus lagi. Ketika orang tersebut datang yang ketiga mengucapkan lengkap, engkau hanya menjawab mengatakan waalaikum. Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa innahu lam yad'u lana syai'an. Dia tidak menyisakan bagi kami sedikit pun. Artinya apa? Dia sudah lengkap, ya sudah. Nah, akhirnya dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, waalaikum. Waalaikum ini artinya ucapan yang singkat namun juga mewakili. Nah, seperti sehingga boleh dari sini kita mengetahui ketika seseorang menjawab atau mengucapkan salam secara lengkap, boleh bagi kita untuk menjawab waalaikum. Itu sudah mewakili kelengkapan ucapan tersebut. Yang pertama ketika mengucapkan mendapatkan 10 pahala, yang kedua 20 pahala, yang ketiga 30 pahala. Makanya kata Allah, berilah pembalasan salam yang lebih baik. Atau minimalnya, firman yang berikutnya, aurudduha. Atau minimalnya, kalau enggak bisa memberikan yang lebih baik, ya balas yang setimpal. Mengucapkan assalamualaikum, ya sudah, waalaikumsalam. Ini minimalnya. Ketika ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, minimalnya kewajiban kita membalas yang sepadan. Waalaikumsalam warahmatullahi. minimalnya. Nah, maka ini adab-adab yang Allah atur dalam agama Islam, semuanya dalam rangka agar menjaga tali ukhuwah. Coba kita perhatikan ya, beberapa hal dan banyak hal itu Allah memerintahkan dan Rasulnya juga memerintahkan untuk kita ini menjalani hal-hal yang dengan itu bisa kaum muslim ini ukhuwahnya semakin kuat, semakin rapat, semakin bagus. Salam seperti ini ya, dalam jual beli dilarang curang. Kenapa? Membuka pintu perselisihan. Bukan hanya dalam jual beli, sholat. Makanya kenapa kita sholat? Kan Imam Ar-Rasulullah SAW memberikan sunnah untuk menyebutkan apa? Sawusufakum ya tarasu. Nah, disini perintahkan untuk merapat. Hadu bainal manakibul aqdam, pundak dan kaki rapat, saring lurus. Nah, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, jangan kalian bercerai-berai. Salat itu jangan ini yang ini mundur, yang ini maju, yang ini renggang. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fatakhtalifa qulubukum. Yang itu bisa dikhawatirkan hati-hati kalian saling berselisih. Nah, termasuk masalah salah. Kenapa? Karena syaitan itu kalau sudah urusannya menyangkut persatuan kaum muslimin, bencinya luar biasa. Enggak putus asanya itu betul-betul. Kalau dulu di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, syaitan itu sempat putus asa untuk disembah oleh kaum muslimin, orang-orang yang sholat. Karena memang ketika itu masya Allah, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin bittahrish. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika itu, sesungguhnya syaitan sekarang sudah berputus asa untuk dia ini disembah oleh orang-orang yang sholat di jaziratul Arab. Nah, sudah putus asa sudah. Walakin bitahrish. Tapi kalau sudah urusannya tahrish, itu enggak ada putus asanya. Tahrish itu artinya mencerai berai, berusaha mengadu domba dan yang lainnya. Nah, maka kita di sini kita bisa mengetahui betapa permasalahan pentingnya salam ya dari sisi ini. Ya, menyebarkan salam, menjawab salam. Syaitan itu bersedih dan bersedih dan bersedih, berusaha bagaimana agar kaum muslim bercerai berai. Nah, barakallahu fikum para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah mengetahui hal ini, ini hukum asalnya ya. Syariat ini datangnya dari Allah. Allah wahyukan, Allah turunkan, Allah munculkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka agar Al-Quran ini bisa dipahami oleh kaum muslimin penerapannya. Ya, sehingga Rasulullah ini Allah berikan wahyu untuk membimbing kaum muslimin dalam menerapkan Al-Quran. Nah, beliau alaihi salatu wasalam, orang yang tadi sudah kita lewat bersama, menjawab salam dan yang lainnya, memerintahkan untuk menyebarkan salam, menyebutkan juga kewajiban seorang muslim atas muslim yang lainnya. Ini hak, ini benar. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak berbicara dari hawa nafsunya, tidak bersikap dari hawa nafsunya, kecuali wahyu yang dibimbing oleh Allah dari langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh. Ya. Namun pada kondisi-kondisi tertentu, ternyata Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menerapkan sikap yang sebaik, yang sebaliknya, karena memang ada maksud. Nah, jadi di sini yang perlu kita pahami pertama adalah ucapan ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah. Ya, dijawab apa? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu apa? Al-Quran. Mau tahu Rasulullah? Al-Quran. Mau tahu Al-Quran? Ya Rasulullah. Namun jangan hanya dipahami Rasulullah itu orang yang berakhlak mulia berarti sudah lemah lembut, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah marah. Nah, kemarahannya dibimbing oleh syar'i. Sebelum kita berbicara tentang bab yang akan kita sampaikan ini, di antaranya kemarahan Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal mengimami salat dengan bacaan yang begitu lama. Sementara sunnahnya sholat berjamaah lima waktu ya, yang setiap harinya kita lakukan, itu kan disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, idza shalla ahadukum binnas falyakhaffif, apabila salah seorang dari kalian itu mengimami sholat berjamaah lima waktu, hendaklah diringankan. Fa inna wara'ahu adh-dha'if wal marid wal kabir. Ya, karena di belakangnya itu bisa jadi ada orang yang lemah, ada orang yang sudah tua renta, ada orang yang memiliki hajat. Ketika tahu Mu'adz bin Jabal memanjangkan sholatnya, kemudian sampai ada salah seorang makmum keluar dari sholatnya karena terlalu lama. Padahal membaca Al-Quran itu bagus. Membaca Al-Quran dengan surat yang panjang mau berapa lamanya bagus ketika dia bersendirian. Tapi kalau sudah bersama jamaah kaum muslimin di sholat lima waktu, ya, maka yang dibimbing oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam ringan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, afattananta ya Mu'adz? Nah, apakah engkau mau jadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Rasulullah alaihi salatu wasallam marah. Namun marahnya terpuji. Marah memang dibutuhkan. Maka terkait dengan permasalahan salam, menjawab salam, ada sebuah kisah yang di sini pada hakikatnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Namun karena sekarang kita berkaitan dengan menjawab salam, maka kita cukupkan kisah yang mungkin para hadirin semuanya sudah mengetahui. Pernah suatu ketika dalam perang Tabuk, ya, Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan kaum muslimin ketika itu untuk berangkat jihad. Tabuk ini tempatnya jauh di atas negeri Madinah, sebelah utaranya dekat dengan negeri Syam. Jaraknya ribuan kilo, luar biasa. Biasanya dalam peperangan-peperangan Rasulullah, itu Rasulullah kalau mengumumkan perang sifatnya main tidak terang-terangan, bahkan ingin mengkaburkan, ya. Berperang dalam perang ini, itu seolah-olah Rasulullah, karena memang perang itu apa? Taktik, harus punya taktik. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, al-harbu khid'ah. Perang itu tipu daya. Kalau polosan perang ya bubar. Musuh akan mengetahui taktik dan strategi kita, ya kalah. Namun karena ini kondisinya di Tabuk jauh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terang-terangan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin menyiapkan betul-betul perbekalan dan yang lainnya. Jangan sampai dipahami perang seperti perang-perang sebelumnya sehingga bekalnya cukup sekian. Rasulullah dengan lantang dan jelas menyebutkan. Ketika itu di kondisi perang atau ketika di negeri Madinah ketika itu dalam kondisi yang lagi sangat panas. Ya. Bukan hanya panas. Ya, karena di jazirah Arab kalau sudah musim panas itu berarti musimnya kurma berbuah. Karena pohon kurma itu sebelum ada rekayasa teknologi sekarang, rekayasa genetika dan yang lainnya, pohon kurma itu kan tidak bisa berbuah jantan dan betinanya kecuali di situ ada angin yang disebut dengan angin samum. Angin samum ini angin yang bawa hawa panas yang sangat panas, yang dengan itu sukses penyerbukan pohon betina dan jantan. Artinya ketika itu kondisinya buah ini lagi banyak-banyaknya, lagi masa panennya. Nah, ujiannya besar. Akhirnya berangkat kaum muslimin, berangkat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam perang ini. Yang tertinggal di negeri Madinah adalah orang-orang munafik. Ya. Karena orang munafik kalau sudah kondisi seperti itu enggak tahan. Nah, dan tiga orang dari kalangan sahabat yang mulia yang pada hakikatnya mereka tidak memiliki udzur yang dibenarkan syar'i untuk tidak berangkat. Di antaranya Ka'ab bin Malik. Ya, Ka'ab bin Malik, Hilal ibn Umayyah, Murarah ibn Rabi'. Ini tiga orang sahabat mulia. Yang akhirnya ketika itu mampu dikalahkan oleh syaitan, akhirnya tidak berangkat menuju perangan tersebut. Rasul alaihi salatu wassalam ketika kembali dari perang tersebut, orang-orang munafik satu persatu meminta uzur. Ya Rasulullah, anak sakit. Ya Rasulullah, keluarga tidak bisa ditinggal. Ya Rasulullah. Rasulullah menghukumi secara zahirnya. Ya, menghukumi secara zahirnya. Oh ya, sudah. Datang Ka'ab bin Malik kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, kalau seandainya depan aku ini bukan engkau, niscaya aku bisa keluar dari orang tersebut dengan orang tersebut akhirnya memberi uzur kepada aku. Ya. Wa inni wallahi la utitu al-jadal. Ya Rasulullah, aku ini sungguhnya orang yang Allah berikan kemampuan untuk jidal. Adu argumentasinya kuat. Mu'ad atau Ka'ab bin Malik. Namun karena beliau radhiyallahu anhu seorang yang jujur mengakui, aku berangkat tidak ada uzur, keliru. Nah, makanya sampai kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada para sahabat, amma hadza faqad shadaq. Adapun orang yang satu ini sungguh dia telah jujur. Namun syahidnya di sini, intinya di sini, akhirnya tiga orang ini karena telah melakukan kemaksiatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berangkat jihad, tidak berangkat, sehingga Rasul alaihi salatu wasallam khawatir tiga orang ini ditimpa rasa nifak, kemunafikan dalam hatinya. Nah, karena sudah melakukan buat kemaksiatan yang tidak ringan, ketika itu dibutuhkan pasukan yang banyak, peperangan yang tidak ringan, Tabuk, kondisi yang jauh berat dibandingkan perang-perang sebelumnya. Akhirnya Rasul alaihi salatu wasallam kata Ka'ab bin Malik, nahana au naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan an yukallimana. Rasulullah melarang seluruh sahabat untuk berbicara dengan orang ini, tiga orang ini. Nah, diboikot tiga orang ini. Harapannya dengan dilakukan seperti itu, mereka sadar apa yang mereka lakukan ini keliru, dengan itu akhirnya menyesal dan bertobat. Ini harapannya. Nah, kurang lebih kalau bahasnya sekarang ya dikasih hukuman. Sampai akhirnya Ka'ab bin Malik ini melihat semua orang, dia ajak bicara, tidak ada yang mau mengindahkan. Datang sholat kepada Rasul alaihi salatu wassalam untuk berjamaah, mengucapkan salam kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai katanya Ka'ab bin Malik, aku melihat apakah harraka syafatahu amla, apakah Rasulullah ini, kalau suara sudah tidak terdengar, suara Rasulullah menjawab salamnya sudah tidak terdengar. Sampai Mu'ad atau Ka'ab bin Malik ingin memastikan, bibirnya ini kira-kira mengucapkan enggak? Walaupun artinya masih ada kemungkinankah Rasulullah menjawab salam walaupun dengan suara yang lirih, itu pun tidak didapat. Nah, datang kepada Abu Ayyub Al-Ansari, sepupunya, orang yang paling dicintai oleh Ka'ab bin Malik di antara sahabat. sudah dekat sekali, sudah sepupu. Kecilnya sama-sama bermain, keluar satu keluarga, satu kabilah, datang orang yang paling dicintai, paling dekat, mengucapkan salam tidak dijawab. Nah, disebutkan oleh ulama dalam kisah ini, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika seorang berbuat kemaksiatan, melakukan pelanggaran syar'i, yang dikhawatirkan orang tersebut akhirnya bermudah-mudahan, maka boleh, bahkan dalam beberapa kondisi wajib untuk orang ini diboikot. Artinya apa? Jangan dijawab salamnya, tidak diajak bicara. Ini kalau permasalahannya berkaitan dengan kemaksiatan dan pelanggaran syar'i. Walaupun juga ada aturan-aturannya, ada syarat-syaratnya. Tidak bisa satu persatu langsung menerapkan karena dia menyangka orang ini sudah berbuat maksiat. Tidak bisa. Namun yang ingin saya sampaikan di sini, ternyata ada kondisi yang hukum asalnya menjawab salam, menyebarkan salam, ini sesuatu yang wajib, berubah pada kondisi-kondisi yang lainnya. Ya, maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini hal-hal atau perkara-perkara yang berkaitan dengan menjawab salam atau yang berkaitan dengan assalam serta pengucapannya. Nah, sampai di sini kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah,